Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali melalui udara lewat siaran radio yang kita cintai ini untuk menyejukkan hati kita, mempertebal iman kita, karena satu yang pasti bahwa hidup ini yang kita tempuh hari tambah hari, umur kita berkurang hanya untuk mencari ridhonya. Pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada ayat 80 dari surat Al-Ma'idah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tara katsiran minhum yatawallawna allazina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum ansakhitallahu alaihim wa fil azabi hum khalidun." Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong menolong dengan orang-orang yang kafir atau musyrik. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 80 masih terkait erat dengan ayat 78-79, yaitu dilaknatnya Bani Israel atas lisan Daud dan Isa, karena pertama mereka durhaka asau, dan yang kedua melampaui batas, dan yang ketiga pada kemarin kita kaji tidak melarang ketika kemungkaran dilakukan. Dan ayat 80 hari ini kita kaji, kita akan selalu melihat Bani Israel itu tolong menolong dengan orang-orang yang kafir. Kita dapat melihat titik beda antara informasi yang diberikan Tuhan kepada Rasulnya tentang suatu yang telah terjadi, seperti ayat telah dilaknat orang kafir dari Bani Israel, dengan realita yang berlaku pada zaman Rasul. Informasi yang pertama pada ayat 78 berkenan dengan perilaku yang muncul dari mereka terhadap pada Rasul sebelumnya. Seolah-olah Allah berkata kepada Muhammad, "Banyak hal yang telah kamu saksikan sendiri wahai Muhammad yang merupakan bukti bahwa kekafiran mereka bukanlah suatu yang bersifat temporal kemudian selesai, akan tapi sudah menjadi pembawaan yang melekat dari diri mereka. Maka ketika Islam datang, banyak peraturan yang pertempuran yang harus dilaluinya. Pertempuran demi pertempuran selalu menghancurkan aktivitas kehidupan manusia, padahal Allah menginginkan manusia selalu menjaga kesinambungan alam, memeliharanya dan tidak membuka peluang bagi pengerusakannya." Artinya apa? Kerjasama yang dilakukan Bani Israel dengan kekafiran ini biasanya ta'awunnya alal ismi wal udwan. Karena ayat 78 tadi disebutkan bima asaw wa kanu ya'tadun, ayat 77. Maka ketika terjadi kerjasama, maka kerjasama tidak ada hal yang membangun positif bagi kehidupan dunia ini. Yang ada adalah bagaimana memercikkan permusuhan di sana sini, bagaimana membuat keonaran supaya dia mendapatkan keuntungan dari keonaran yang dilakukan. Tentu saja Allah mengatakan amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, karena ketika terjadi pengerusakan maka yang rugi adalah kita sendiri. Ya, Ustaz Fajrul atau Ustaz silakan. Ada hal yang sangat menarik di sini, yaitu ketika Allah berfirman tara kasiran. Tara ini kan artinya kamu melihat, kan begitu. Iya. Kenapa Allah berfirman dengan memakai kata tara? Semestinya kan lebih bagus, semestinya seandainya gini ya. Lebih bagus itu tasma'u, kan begitu. Karena kita tidak melihat, begitu. Kenapa Allah memakai kata tara daripada tasma'u, kamu mendengarkan? Artinya ketika Allah berfirman seperti ini, Allah ingin betul-betul mengedepankan kejadian ataupun peristiwa itu seakan-akan kita lihat masih di depan mata kita melalui firman Allah dengan kacamata seorang mukmin. Karena orang mukmin itu tidak ada yang tidak percaya. Seakan-akan kejadian itu betul-betul terjadi di hadapannya. Maka dibahasakan di sini taro kasiron minhum. Banyak kita lihat di antara mereka-mereka. Siapa mereka-mereka itu? Tidak disebutkan sini secara jelas, tapi dalam konteks turunnya ayat ini jelas kepada orang ahlul kitab, kepada orang-orang Yahudi atau kepada orang-orang kafir, bagaimana sikap mereka itu. Selalunya mereka itu selalu berpaling dan tidak mau berbuat baik, selalu mereka itu menunjukkannya kekupurannya daripada keimanan mereka. Labi sama qaddamat aidihim. Labi isa ini kan artinya seburuk-buruk kan gitu Ustaz. Kira-kira apa menurut Ustaz Hanafi qaddamat ay lahum ampusum, apa yang mereka sajikan, apa yang mereka lakukan dalam firman Allah ini qaddamat lahum ampusuhum, apa saja yang mereka sudah lakukan ini? Ya, ya kita melihat di sini ya, informasi ini kita lihat juga di dalam sejarah Rasulullah. Contoh kecil saja, apa yang mereka lakukan terhadap para anbiya, itu merupakan bukti yang nyata. Sebagian mereka bunuh, sebagian mereka musuhi. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad datang ke negeri Yasrib yang kemudian disebut dengan Madinah Al-Munawwarah, itu sudah terjadi ratusan tahun perang, dan orang Yahudi di sini mengambil manfaat dengan cara melaga mereka, melaga orang-orang Yasrib, orang-orang Arab yang dari suku Aus dan Khadraj, dari suku Khazraj, untuk terus berperang. Menurut riwayat itu Ustaz, 120 tahun mereka. Subhanallah. Ada yang lahirnya perang aja lah terus. Begitu lahir perang, mati pun perang. Nah, jadi beginilah. Jadi mereka mengambil rezeki, mencari penghidupan dari permusuhan antara dua suku, dengan cara mensuplai informasi, dengan cara mensuplai senjata, dengan cara-cara yang sangat-sangat lazim, lalim sekali, yang sangat zalim. Nah, inilah disebut dengan diantara makna labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Artinya, apa yang mereka lakukan itu seburuk-buruk apa yang mereka dapat dari hasilnya. Akhirnya ansakhitallahu alaihim, bahwasanya Allah marah dan murka terhadap perbuatan dan tingkah laku mereka. Ini kita lihat watak seperti ini ya, sampai sekarang masih terjadi. Iya, kalau saya melihat lagi, tolong menolong dengan orang-orang kafir atau musyrik. Permasalahannya sebenarnya, apakah tolong menolong atau kerjasama dengan orang kafir itu dilarang atau tidak, Ustaz Fajrul? Iya. Kalau kita melakukan hal itu, di dalam Islam dulu ada namanya kafir dhimmi, kan mereka ditolong, tapi ada batas-batasannya yang mana kita itu harus mempertahankan akidah kita. Iya. Artinya, misalnya begini, contoh yang lebih real lagi, tolong menolong dalam rangka gotong royong mengorek paret, membetuli jembatan, kan itu satu warga, ada yang muslim, ada yang non muslim. Nah, ini bagaimana? Boleh nggak? Gimana Ustaz Hanafi? Iya, pasti boleh. Boleh ya? Kenapa? Sebab ini adalah satu tolong-menolong yang dapat pertama menjalin kerjasama, silaturahmi antar sesama umat manusia. Yang kedua hasilnya konkret. Konkret. Yang kalau banjir ya kita bebas dari banjir bersama. Semuanya akan terhindar. Akan terhindar. Jadi sebenarnya yang dilarang di sini, kamu melihat kebanyakan mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir ini, ya tawallauna di sini dalam hal ismi wal udwan yang dilarang. Dilarang. Jadi kenapa kok enggak disebutkan ismi wal udwannya? Karena memang dari ayat 79 dan 78 dan 77 itu sudah tercermin. Bima asaw wa kanu ya'tadun la yatanahawna am munkarin. Jadi ketika tolong menolong, pasti tolong menolong dalam kemungkaran. Makanya dilarang Allah Subhanahu wa taala tolong menolong dalam tersebarnya dosa di muka di bumi ini. Tentu saja ini tidak diinginkan. Maka selanjutnya ketika tolong menolong dalam kemaksiatan dan uduan ini dilarang, ketika itu dilakukan maka amat buruk apa yang mereka sediakan untuk diri mereka. Seperti kata Ustaz Hanafi tadi, ada gotong royong misalnya pembuat tanggul supaya air tidak masuk ke daratan, ada pembusukan, jangan mau kerja, itu sudah ada proyek pemerintah, ngapain kita sebagai warga sibuk-sibuk membantu, toh itu ada uang anggaran gitu besar katanya. Artinya tidak ada kerja. Ini kan tolong menolong dalam hal keburukan, keburukan ya. Supaya tidak mau kerja. Akibatnya apa? Banjirlah seluruh penduduk kampung sekitar. Amat buruk apa yang mereka sediakan untuk diri mereka sendiri. Akhirnya kehancuran itu melanda kan? Melanda. Dan rupanya itu tidak saja di akhirat nanti mereka terima. Udah pasti di dunia pun akan sudah merasa kesusahan. Iya. Ketika satu kaum itu EGP. Emang gue pikirin. Ketika satu kaum itu cuek, tidak mau menolong dalam hal kebaikan, maka terjadilah amat buruk apa yang mereka sediakan. Yang kedua, kemurkaan Allah pun akan datang. Yang ketiga, mereka kekal dalam siksaan. Dan itu siksaannya tidak saja di akhirat. Sengsara, begitu hujan sedikit, waduh banjirlah. Banjir. Begitu air pasang sedikit, waduh banjirlah. Nah, ini adalah akibat dari tidak mau tolong menolong dalam hal kebaikan, tetapi tolong menolong dalam ismi wal udwan. Yeah. Memang kalau kita perhatikan bahwasanya tentara-tentara Allah itu datang setiap saat bagi orang-orang yang tidak saja berbuat baik, tapi orang-orang berbuat jahat pun akan Allah datangkan tentaranya. Tentara dalam arti tanda kutip bahwasanya bisa jadi diturunkan melalui musibah, bisa malah diturun melalui penyakit, hama dan sebagainya. Ya. Karena Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junudarabbika illahu." Artinya tidak ada satu orang pun yang tahu Allah akan mengirim ini kecuali Allah sendirilah yang apa. Makanya kalau pandangan seorang Islam dan orang-orang yang beriman kepada Allah, semuanya ini tidak ada permasalahan bagi mereka. Karena itu bisa mendorong dan memotivasi mereka untuk meningkatkan keimanan. Bisa jadi hal ada permasalahan seperti itu lebih meningkatkan keimanan mereka daripada yang sebelumnya. Nah, begitulah Allah memberikan. Karena memang sudah memang dijadikan di dunia ini berpasang-pasangan. Betul. Ada siang, ada malam, kan begitu. Ada hitam, ada putih. Selalu itu berpasang-pasangan sampai pada tubuh, pada tumbuh-tumbuhan juga seperti itu. Iya, kalau saya lihat seperti kata Ustaz Fajrul, junud di sini adalah pelajaran. Iya. Jadi orang-orang yang beriman itu selalu mengambil pelajaran. Pelajaran yang positif supaya tidak terulang di masa yang akan datang. Misalnya ada musibah, bagaimana musibah ini tidak terulang kembali. Nah, dan untuk menangani musibah itu harus ada tolong menolong. Tolong menolong itu sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam perbuatan baik. Didahulukan perbuatan baik dari takwa. Kenapa? Karena manusia itu tidak semuanya beriman. Jadi dengan orang kafir pun kita boleh tolong menolong dalam hal bir, kebaikan, membuat jembatan, bagaimana jalan untuk, infrastruktur untuk supaya lebih nyaman, aman, damai, untuk gitu kemaslahatan kan? Bersama. Untuk kemaslahatan bersama, bagaimana penanggulangan banjir, pelindungan bagaimana bumi ini yang sudah terlihat semakin tua supaya lebih hijau kembali, segar kembali, itu adalah albir. Baru kemudian ketika dia juga ikut andil dalam keadaan bir, kita bisa mengajak dia bahwa ini adalah tidak terlepas ajaran dari agama kami yang mulia, at-taqwa tadi. Jadi orang yang diajak tadi mau dan memahami Islam, karena kita menemukan masuknya Islam ke Indonesia itu karena albir. Albir, iya. Bagaimana pedagang yang berdagang dengan jujur, berdagang dengan sopan santun, akhlak mulia, dengan senyum ramah, sehingga orang kok bisa senyum sekali begini, rugi sedikit tidak apa-apa. Orang melihat ini pedagang gak akan mungkin mencari untung dunia saja. Setelah ditanya, ini karena agama kami menyuruh. Betul. Akhirnya takwa itu pun terjalin. Banyaklah masuk Islam penduduk asli Indonesia di awalnya, sehingga kita pun menjadi keturunan muslim berkat pedagang yang jujur tadi. Itulah bir didahulukan dari takwa. Iya. Jadi dan di sini juga yang menariknya bahwasanya Allah tidak hanya memberikan murkanya, tapi azab juga akan Allah berikan. Iya. Bentuknya berita, tapi ancaman sebetulnya ini, iya. Kan begitu. Betul, betul. Makanya kalau kita ingin melihat seperti ini, kalau Allah sudah mengatakan seperti itu, memang harus hati-hati kita untuk tidak terjadi hal tersebut. Iya. Gimana Ustaz Arifin seperti ini? Ustaz Hanafi. Iya, jadi saya melihat bahwa sikap yang telah digambarkan oleh Allah ini harus kita camkan betul dalam kehidupan ini, bahwa sikap yang membawa murka Allah itu harus kita selesaikan dengan cara tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, albir wa takwa, baik sesama warga masyarakat muslim non-muslim, terutama terhadap sesama warga muslim, supaya agar kekokohan kepribadian, lingkungan dan juga rumah tangga menjadi kuat dan begitu berkah dan rahmah. Ya, benar sekali pernyataan Ustaz Hanafi, ketika dengan non-muslim kita sampai batas albir saja. Tetapi ketika kita bertolong-menolong dengan umat Islam, maka kita sudah sampai dalam lingkungan albir wa taqwa. Jadi tentu saja prioritas untuk saling menolong umat Islam yang mungkin lebih payah dalam kesejahteraan ekonomi atau pendidikan atau permasalahan rumah tangga lainnya, itu tentu saja menjadi prioritas umat Islam yang ada di sekitar, yang nampaknya lebih mapan, lebih makmur dan lebih sejahtera. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Hanafi, kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sah ketik deh.